Bismillah. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna warda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatu rabbi wa salamuhu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih berikan kenikmatan kepada kita bisa kembali berkumpul di majlis ini. Kita lanjutkan apa yang jadi pembahasan ustaz kita, Ustaz Abdul Haq hafizahullah, pembacaan terhadap kitab Kutuf min Syama'ilil Muhammadiyah yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ibn Zamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Bab berikutnya yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ju'us sahabati wa rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Lapar yang menimpa kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, demikian pula rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ini ikhwan fillah azan wa jazakumullah, salah satu bab yang beliau sebutkan menunjukkan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bashar, manusia biasa yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang nabi dan rasul alaihi salatu wassalam, menimpa kepada beliau apa yang juga menimpa kepada manusia yang lainnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam tertimpa rasa lapar, sebagaimana pula keadaan ini menimpa kepada para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum. Beliau menyebutkan setelah itu, menyebutkan sebuah kisah hadis. Yakhruju Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dzata lailatin, di suatu malam Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam keluar dari rumah beliau. Hadis ini dalam riwayat Al-Imam Muslim, dalam sahihnya Al-Imam Malik dalam Muwatta'nya, dan Al-Imam Tirmizi dalam Jami'nya. Fa idza huwa bi Abi Bakr qa'idun wa Umar ma'ahu kharij buyutihim. Tiba-tiba ketika beliau keluar, beliau mendapati Abu Bakar As-Siddiq sedang duduk bersama Umar radhiyallahu ta'ala anhuma di luar dari rumah mereka, di luar rumah. Nabi SAW keluar di malam hari bertemu dengan Abu Bakar dan Umar. Kemudian Rasul SAW bertanya, ma akhrajakuma min buyutikuma hadhihi sa'ah, apa yang menyebabkan kalian berdua keluar dari rumah kalian di waktu ini, waktu malam. Kita mengetahui di zaman tersebut tidak ada lampu, tidak ada penerangan. Seseorang tidak keluar di malam hari kecuali dalam kondisi yang sangat terpaksa. Nah, sangat dibutuhkan. Keduanya keluar. Didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika ditanya Abu Bakar wa Umar, beliau menjawab, "Al-ju' ya Rasulullah." Karena lapar ya Rasulullah. Subhanallah, enggak bisa tidur. Menimpa kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum rasa lapar. Nah, kemudian Nabi SAW beliau mengatakan kepada keduanya, wa ana walladhi nafsi biyadih la akhrajani alladhi akhrajakuma. Demikian pula aku, demi Allah, sesungguhnya yang menyebabkan aku keluar sama seperti yang telah menyebabkan kalian berdua keluar. Tertimpa lapar Rasul alaihi salatu wassalam, padahal Baitul Mal di bawah kekuasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Rasa lapar yang menimpa kepada Nabi SAW dan para sahabatnya. Ya'muruhum Rasul sallallahu alaihi wasallam an yaqumu faqamu ma'ahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk berdiri mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabu ila baiti rajulin minal ansari. lalu mereka kemudian pergi menuju rumah seorang dari kalangan Ansar, ismuhu Abul Haitham Malik ibn Tayyihan. Malik ibn Tayyihan, seorang Ansar yang bernama Abul Haitham Malik ibn At-Tayyihan. Falam yajiduhu fi baitihi, dan mereka tidak mendapati sahabat tersebut di rumahnya, yakni beliau sedang keluar. Nah, lalu keluarga beliau radhiyallahu ta'ala anhu berbicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, marhaban wa ahlan. Nah, marhaban wa ahlan. Beliau mengetahui bahwa yang datang ke rumah beliau radhiyallahu ta'ala anhu saat itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, aina fulan? Di mana fulan? Yakni Abul Haitham, yang dimaksud adalah suaminya Abul Haitham. Maka wanita tersebut, yakni keluarganya, menjawab, "Zahaba yasta'dibu lana al-ma." Beliau sedang pergi keluar mencari untuk kami air segar. Naam, mencarikan air segar untuk kami. Naam. Kita mengetahui padang pasir ya sangat jarang didapati air, sesuatu yang berharga, sulit ya tidak didapati kecuali dalam kondisi mereka telah mencarinya keluar, mengambil di sumur. Nah, beliau sedang keluar mencari air segar untuk kami. Yati bil ma'il hul, lalu kemudian beliau, yakni suaminya saat itu, setelah itu datang dengan membawa air segar tersebut. Yati Abul Haitham fayanzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Lalu kemudian datang Abul Haitham, lalu melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Wa yaltazimun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian beliau menyambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yafdi wa yufdihi bi abihi wa ummi. Ya, dan yufdihi bi abihi wa ummi, yakni menyebutkan fida'a abi wa ummi ya Rasulullah. Naam, ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Naam, yakni ungkapan kegembiraan terhadap apa yang dialami beliau radhiyallahu ta'ala anhu, berupa Nabi SAW mendatangi kediaman mereka. Abul Haitham kemudian mengatakan, alhamdulillah ma ahadun al-yawma akramu adhiyafan minni. Alhamdulillah, tidak ada seorang pun di hari ini yang lebih mulia tamunya daripadaku, daripada diriku. Yakni beliau bergembira dengan datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ke tempat beliau. Yang taliku Abul Haitham fayati bi ghusni nakhilin fihi busrun wa tamrun wa dhatab. Lalu kemudian Abul Haitham pergi sejenak, kemudian datang kembali dengan membawa satu tangkai kurma berupa busur, yakni kurma yang mendekati tamar matang, kemudian tamar kurma yang matang, dan rutab kurma yang masih muda, yang masih basah. Naam, anwa'u tamr hina nadajahu. Naam, itu jenis-jenis kurma ketika beliau memetiknya. Naam, kemudian Abul Haitham mengatakan, kulu min hadhihi, silahkan ya Rasulullah makan. Naam, makan dari kurma tersebut. Yang taliku Abul Haitham wa ma'ahu sikin liyadbah lahum syatan. Lalu kemudian Abul Haitham berangkat, beliau membawa sebilah pisau untuk menyembelihkan untuk mereka seekor kambing. Subhanallah. Nah, beliau ingin memberikan makanan terbaik kepada tamu beliau radhiyallahu ta'ala anhu, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dua sahabatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan, iyyaka wal halub. Hati-hati kamu, hindari kambing yang al-halub. Al-halub yakni ihdar asyata zatal laban. Jauhi atau hindari kambing yang menghasilkan air susu. Nah, yang bisa menghasilkan air susu, jauhi itu, cari yang lain. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu ya'kuluna tamra wal lahma wa yashrabuna al-ma' al-adab. Nah, lalu kemudian Rasul SAW dan dua sahabatnya memakan kurma tersebut, demikian pula daging yang telah dimasak, dan mereka meminum air yang segar tersebut. Hatta syabi'u warau, sampai mereka kenyang dan merasa puas dengan air tersebut, hilang dahaganya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan kepada Abu Bakar wa Umar, "Walladhi nafsi biyadihi latus'alunna an hadan ni'ami yaumil qiyamah." Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh benar-benar kalian akan ditanya tentang nikmat ini nanti di hari kiamat. Akhrajakum min buyutikumul ju' thumma lam tarji'u hatta asabakum hadan na'im. Yang telah mengeluarkan kalian dari rumah-rumah kalian adalah rasa lapar, kemudian kalian tidak pulang kembali sampai kalian mendapatkan kenikmatan ini. Ini ma'asyiral ikhwah azan wa azakumullah, hadis, potongan hadis yang beliau sebutkan, beliau riwayatkan secara makna, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, demikian pula Imam Malik dan Imam Tirmidzi rahimahumullah taala. Hadis ini menjelaskan tentang sebagian kondisi yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabatnya, bahwa mereka mendapatkan ya ujian. Naam, kesempitan dalam kehidupan dunia menimpa kepada mereka rasa lapar. Naam, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam ya manusia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan. Demikian pula para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah generasi terbaik yang Allah pilihkan untuk menemani Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun menimpa kepada mereka apa yang menimpa mereka tersebut berupa rasa lapar, kekurangan, kefakiran. Ini masyarul ikhwa azan wa zakumullah, beberapa keadaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Yustafadu minal hadith, kata beliau rahimahullah, bisa diambil beberapa faedah dari hadith ini. Yang pertama, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatuhu yashtaddu bihimul ju', adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya tertimpa kepada mereka rasa lapar. Subhanallah. Dan ini ma'asyiral ikhwah azan wa zakumullah seringkali dialami oleh mereka. Seringkali dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan para sahabatnya. Seperti hadis ini. Fa yakhrujuna min buyutihim la'allahum yajiduna ta'aman. Sampai-sampai karena begitu sangatnya rasa lapar itu menimpa kepada mereka, menyebabkan mereka keluar dari rumah-rumah mereka. Nah, dengan harapan semoga mereka mendapatkan makanan yang bisa dimakan untuk menghilangkan rasa lapar tersebut. Nah, dan yang seperti ini menimpa kepada Nabi SAW dan para sahabatnya sangat banyak sekali. Disebutkan oleh para ulama kitab-kitab hadis yang menyebutkan riwayat-riwayat Nabi SAW dan rasa lapar yang menimpa kepada beliau dan para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhu. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah, hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata, "Ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzin wa sa'ir wa sya'ir yawmaini mutatabi'aini hatta kubidha." Keluarganya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah merasa kenyang ya dari roti dan gandum, makanan roti dan gandum, selama dua hari berturut-turut sampai meninggal. Artinya kalaupun terasa, kalaupun memakan cuma sekali sehari, nah berikutnya lapar lagi. Nah, seringnya tidak ada makanan seperti ini. Ini masyarul ikhwa azan wa zakumullah. Ini untuk menunjukkan bahwa sesungguhnya apa yang kita rasakan di masa ini, kita seluruhnya, sungguh merupakan kenikmatan yang besar. Nah, kenikmatan yang wajib dan wajib bagi kita untuk kita syukuri. Nah, lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam tertimpa kepada beliau rasa lapar. Padahal mereka orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka dalam kondisi memperjuangkan agama Allah, berperang melawan kaum musyrikin, menyebarkan agama Allah Subhanahu wa taala, tertimpa dengan musibah atau apa, cobaan seperti ini, rasa lapar. Nah, ini masyaallah ikhwan azan wa zakumullah, apa yang kita rasakan di saat-saat ini sungguh merupakan kenikmatan. Ya, nikmat yang besar. Kalau salah seorang kita pulang ke dalam ke rumahnya di saat ini sore ini, mungkin dia akan mendapatkan makanan yang berlimpah. Dia akan mendapatkan banyak sekali makanan. Nah, ya. Banyak. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azan wa jazakumullah, wajib bagi kita untuk kita syukuri. Itu baru dari sisi makanannya, belum dari sisi kenikmatan yang lain. Walhamdulillah Allah mudahkan kita di kota kita ini terdapat majalisul ilm. Nah, terdapat tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk menimba ilmu, ilmu syar'i. Nah, dengan pemahaman yang benar. Nah, apa yang telah disampaikan, dijelaskan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, kita dibimbing oleh para ulama kita, para asatidah kita, para hafizahumullahu ta'ala. Nah, kenikmatan yang besar. Maka wajib dan wajib bagi kita seluruhnya untuk mensyukuri nikmat ini. Di antara bentuk syukurnya, manfaatkan nikmat tersebut. Nah, bersemangat, bersungguh-sungguh untuk talabul ilmi. Sungguh nikmat ilmu itu nikmat yang sangat besar, lebih besar dari kenikmatan kehidupan, dari kenikmatan makanan dan yang semisalnya. Ya. Nah. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan kepadanya, Allah akan berikan kepadanya pemahaman tentang agamanya. Nah, nikmat ilmu, nikmat yang sangat besar. Ikhwani fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Hadis yang lain. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, hadis Urwah rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau berkata kepadanya. Nah, Urwah keponakan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Putranya saudari perempuan Aisyah, Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau berkata, "Wallahi yabna akhi, in kunna lanamdhurul hilala thumma al-hilala thumma al-hilal thalathata ahillah fi shahrayn wa ma uqadu fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam narun." Kata Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, "Demi Allah, wahai keponakanku, sesungguhnya kami pernah melihat, sesungguhnya kami melihat hilal yang pertama, kemudian hilal yang kedua, kemudian hilal yang ketiga." Hilal itu awal bulan. Tiga kali hilal yang terlihat dalam dua bulan. Ya, tiga kali hilal yang terlihat dalam dua bulan. Hilal satu bulan selesai. Yang kedua, dua bulan yang kedua selesai. Masuk ke bulan yang ketiga. Tiga hilal dalam dua bulan. Sementara tidak ada api yang menyala di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, enggak ada masakan yang dimasak. Selama dua bulan berturut-turut tidak ada api yang dibakar di tungku pembakaran. Kalau orang sekarang bilang kompornya enggak nyala. Subhanallah, rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan dalam hadis ini, abiyatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, rumah-rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau dan istri-istri beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu ta'ala anhum. Tidak ada api yang menyala. Nah, kalau kita gak menyala satu hari, masya Allah, ada piring terbang, ada, ya kecuali yang Allah rahmati. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azani wa azakumullah. Nah, qultu, kata Urwah, "Ya khalah, fama kana yu'ishukum," wahai bibiku, lalu apa yang bisa menghidupi kalian? Masakan sudah gak ada. Nah, apa yang bisa menghidupi kalian? Qalat al-aswadan, kata Aisyah radhiyallahu ta'ala, al-aswadan, dua benda hitam. Al-aswadan maksudnya at-tamru wal-ma, kurma dan air. Kurma hitam. Disebutkan al-aswadan itu min babit taglib, sama dengan al-abawan, dua bapak, maksudnya bapak ibu. Al-qamaran, dua bulan, maksudnya matahari dan bulan. Nah, al-aswadan, kurma dan air. Cuma itu yang dimakan. Gak ada pembakaran, gak ada masak daging wala telur. Nah, gak ada. Khawani fitin azan wa zakumullah, demikian kesempitan yang dialami oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Illa annahu qad kana li Rasulillah SAW jiranun minal ansar wa kanat lahum manaih wa kanu yursiluna ila Rasulillah SAW min albaniha fayusqina. Hanya saja Rasulullah SAW memiliki tetangga dari kalangan Ansar. Mereka memiliki manaih. Manaih jamak dari maniha, yakni onta-onta yang memiliki susu perahan, yang mereka berikan untuk kemudian boleh diambil manfaatnya oleh Nabi SAW. Lalu mereka mengirimkan kepada Nabi SAW dari susu perahan onta tersebut, lalu itu digunakan sebagai sesuatu yang diminum oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Khawani biddin a'azani wa'azakumullah, lihat keadaan Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak sekali. Sangat banyak. Nah, ya. Maka dialami oleh Nabi SAW dan para sahabat. Ini juga khawani biddin a'azani wa'azakumullah, di antara faedahnya untuk kita. Ketika misalkan contoh kita tertimpa. Nah, walhamdulillah kita di sini masya Allah. Nikmat. Nah, kelapangan hidup. Nah, saya kira tidak ada di antara kita yang tertimpa kesempitan yang sangat. Nah, khawani fiddin a'azan wa zakumullah, ini di antara faedah hadis ini, ketika misalnya menimpa kepada seseorang kesempitan, kekurangan, ya, hadis ini sebagai penghibur. Jangan sampai dia merasa minder. Jangan sampai dia merasa sempit dada atau merasa bahwa kesempitan yang dialaminya merupakan bentuk penghinaan kepadanya. Nah, seharusnya seseorang itu bersyukur kepada Allah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya ujian berupa kefakiran tersebut. Karena kefakiran inilah kondisi yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dipilihkan oleh nabi, oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, menunjukkan ini sesuatu yang utama. Sesuatu yang utama. Sehingga seseorang ketika mendapati keadaan tersebut, hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kondisi kekurangan tersebut boleh jadi menyebabkan seseorang itu mudah untuk menerima al-haq. Boleh jadi dengan sebab itu menyebabkan seseorang itu bersungguh-sungguh untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang-orang yang diberikan kelapangan, keleluasan harta menyebabkan lalai dari nikmat, menyebabkan jauh dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, khawani fiddin a'azan wa zakumullah, syukuri nikmat kesempitan hidup, nikmat kefakiran itu barangkali merupakan nikmat yang Allah pilihkan dan itu yang terbaik tentunya, yang menyebabkan seseorang itu mudah mendekati dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah mendekatkan dirinya kepada Allah. Mungkin dengan sebab itu dia bisa beribadah dengan tenang. Mungkin dengan sebab itu dia bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk. Nah, dengan fokus. Khawani fiddin a'azani wa zakumullah, sehingga seorang itu bergembira. Naam, tidak berkeluh kesah, apalagi berburuk sangka kepada Allah atau merasa minder dengan kondisinya tersebut. Naam, apalagi wal'iyadzu billah sampai muncul rasa hasad, dengki, iri, marah, murka kepada mereka yang Allah Subhanahu wa taala berikan kelapangan hati. Jangan sampai. Wajib bagi seorang muslim untuk mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, qala rahimahullah, la ba'sa an yadhhab ar-rajul ila tanawul at-ta'am fi baiti ahadi ashabihi. Tidak mengapa seseorang itu pergi untuk memakan makanan di rumah salah seorang sahabatnya, salah seorang temannya. Dia misalnya dipanggil, dia misalnya diundang, dia misalnya disuguhkan makanan. Tidak mengapa baginya untuk dia makan, itu bukan suatu perkara yang tercela. Nah, ketika dia diminta atau diundang untuk makan di rumah saudaranya tersebut. Kemudian yang ketiga, tanbihu ala fadli ni'am ni'mati wa syukri khalikiha wa adamil ishtighali biha anil mun'im. Tanbih untuk at-tanbih ala fadli ni'mah. At-tanbih maksudnya peringatan, nasihat tentang keutamaan kenikmatan itu. Bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang adalah merupakan karunia yang wajib untuk dia syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa syukri khaliqiha, dan untuk dia bersyukur kepada yang memberikan nikmat itu kepadanya, yang menciptakan nikmat itu, yang memberikannya kepadanya. Wa yang menciptakan dia. Wa adamil ishtighal biha anil mun'im. Dan jangan sampai dia tersibukkan dengan nikmat tersebut dari bersyukur kepada yang memberikan nikmat kepadanya, yakni Allah Subhanahu wa taala. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau lapar dan para sahabatnya kemudian diberikan kenikmatan memakan dari makanan tersebut. Subhanallah, coba lihat. Beliau memakan makanan tersebut. Lalu kemudian di saat beliau mendapatkan nikmat, beliau syukur kepada Allah. Beliau mengingat Allah dan beliau mengingatkan para sahabatnya, ingat ini. Sungguh demi Allah, kalian akan ditanya tentang nikmat ini nanti di hari kiamat. Yang menyebabkan kalian keluar dari rumah kalian adalah rasa lapar. Kemudian kalian tidak kembali ke rumah kalian kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat ini. Diingatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita, ma'asyiral ikhwah. Kita misalkan di mahad. Naam, belajar kita syukuri ini nikmat Allah. Naam, bersyukur kepada Allah. Diberikan makanan misalnya, kita mampu, kita bisa untuk makan. Naam. Berbuka puasa, kemudian sahur. Naam, syukuri nikmat itu. Berdoa kepada Allah, berdoa kepada Allah untuk kebaikan kita, berdoa kepada Allah untuk kebaikan mereka yang telah memberikan makanan tersebut. Ingatkan. Naam, berdoa kepada Allah. Bukankah Nabi SAW beliau menyatakan, "Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'u." Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, balas kebaikan itu. Kita misalkan diberi makanan, bukaan di masjid ini misalnya, buka bersama, doakan kepada Allah mereka yang telah memberikan itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqamahkan mereka dan keluarga mereka di atas jalannya yang lurus, di atas sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam sampai mereka meninggal. Naam. Doakan dengan doa kebaikan untuk mereka sebagai bentuk syukur kita kepada Allah dan membalas kebaikan yang telah mereka berikan. Kemudian yang keempat, ya juzulir rajuli sualul mar'ati min wara'i hijab, boleh bagi seseorang untuk bertanya kepada seorang wanita di balik hijab. Naam, dengan syarat tentunya ya dia memiliki kebutuhan yang sangat dan aman dari fitnah, ya. Tidak ada alternatif lain kecuali dengan harus bertanya. Naam. Kapan seseorang itu memiliki alternatif yang lain, maka jangan dia bermudah-mudahan. Jangan dia bermudah-mudahan. Nah, kalau tidak memiliki alternatif yang lain kecuali itu, maka tentunya dengan aman dari fitnah, maka diperbolehkan. Hadis ini menunjukkannya. Namun, ketika ada pilihan yang lain, ada alternatif yang lain, jangan bermudah-mudahan untuk masuk dalam bab ini. Nah, ya. Misalnya contoh di rumah tangga. Nah, ada suaminya misalkan teleponnya berdering, berbunyi. Nah, terlihat panggilan misalkan. Nah, jangan seorang wanita yakni istrinya bermudah-mudahan, oh enggak mengapa lewat telepon ini teman suami saya misalkan. Tidak mengapalah, saya angkat untuk katakan bahwa suami saya sedang keluar. Nanti baru dia kembali, dia lupa bawa handphonenya misalnya. Tidak perlu diangkat, biarkan, masih ada alternatif yang lain. Nah, nah, handphone itu masya Allah menyimpan data panggilan tak terjawab begitu ya. Nah, bisa kemudian suaminya pulang melihat, oh ini ada yang manggil, mungkin penting, saya akan panggil kembali, saya akan bel kembali. Jangan bermudah-mudahan kemudian diangkat. Demikian pula sebaliknya. Nah, handphone istri misalnya, kalau istri punya handphone misalkan berdering, jangan dia bermudah-mudahan mengangkat. Assalamualaikum, oh maaf ukti, afwan, ini istri saya lagi sholat, lagi masak, lagi kamar mandi. Gak perlu. Nah, fitnah itu sangat cepat menyambar. Jangan seseorang merasa aman dari fitnah. Nah, ini ma'asyiral ikhwah azani wa jazakumullah, apa yang disebutkan dalam bab ini mudah-mudahan memberikan manfaat. Subhanakallah wa bihamdik, syadallah ilah lantastawfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.